setinggi gunung Merapi, adia den sanjuang sanjuangi sarancaran naminan, adia den sayang sayang di bawah langi nan tinggi kita bapi jadi bumi sang yang menyayangi. Selagi nyawa dirago, adia tolonglah pijayo, ia suci cinta nangko, sungguh indah kamanduo. Hanya kau dah surang, kasih hadirna ikut tak curang, indah akan berubah. Janji kita sama berjanji saling menjaga mata jo hati. Indah, indah kala gande pane, indah kala puanan de hujan, cinta kasih adia tolonglah pijayo, ia suci cinta nangko, sungguh indah kamanduo. Hanya kau dah surang, kasih hadirna ikut tak curang, indah akan berubah. Janji kita sama berjanji saling menjaga mata jo hati. Indah, indah kala gande pane, indah kala puanan de hujan, cinta kasih kita.